Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-babul khamisu, bab yang kelima, fi salati tatawwu'i, tentang salat tatawwu', salat sunnah. Wa fihi masailu, dan di dalamnya terdapat beberapa masalah. Wal muradu bit tatawwu'i, dan yang dimaksud dengan at-tatawwu', salat tatawwu', kullu ta'atin, yang dimaksud dengan tatawwu', ya, ini sekarang penjelasan tentang tatawwu', kata tatawwu', yang dimaksud dengan tatawwu', kullu ta'atin laysat biwajibatin, kullu ta'atin, setiap ketaatan, laysat biwajibatin, yang hukumnya tidak wajib. Jadi setiap ketaatan yang hukumnya tidak wajib disebut tatawwu. Berarti salat sunnah, salat tatawwu, ya, puasa sunnah, puasa tatawwu, ya, dan seterusnya. Setiap ketaatan yang tidak wajib disebut tatawwu. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fadluha, keutamaannya. Wal hikmatu min masyru'iyatiha, dan hikmah, ya, min masyru'iyatiha, hikmah disyariatkannya as-salat tatawwu', ya. Al-awwal fadluha, yang pertama keutamannya, ya. Rahman, lihat kitabnya dulu. Nah, lihat kitabnya, ya, semuanya. Fadluha, keutamannya. At-tatawwu'u bis-salati min afdalil qurbati. At-tatawwu bis-salah, salat tatawwu', yani mengerjakan ketaatan yang bersifat sunnah, ya, atau tahu tadi, mengerjakan ketaatan yang bersifat sunnah di salat, berupa salat, yani salat sunnah, min afdalil qurbati, termasuk di antara amalan-amalan yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama, termasuk ketaatan yang paling utama. Ba'dal jihadi fi sabilillah, setelah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa talabil ilm, dan menuntut ilmu. Limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih binawafil shalawat, ya, dalilnya limudawamatin Nabi, karena terus menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kontinunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih, atas amalan at-taqarrub, amalan ketaatan yang untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rabb-nya, dengan mengerjakan nawafil as-salawat, salat-salat nafilah. Nawafil bentuk jamak dari nafilah. Nafilah adalah, ya, sunnah. Nah, jadi tatawwu', ya, nafilah itu semakna dengan sunnah. Jadi salat sunnah, salat nafilah, salat tatawwu'. Nah, itu istilah-istilahnya dengan makna yang sama. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dan berdasarkan hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qal, berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qal, inna Allah ta'ala qal, sesungguhnya Allah ta'ala berkata, man ada li waliyan, man 'ada li waliyan, yakni hadis kursi, Nabi SAW meriwayatkan dari Allah berkata, "Man 'ada li waliyan faqad adzamtuhu bil harb." Barang siapa melakukan permusuhan ya kepada seorang wali yang kepada seorang wali yang merupakan waliku, wali Allah. Nah, ada li waliyan, yakni waliyan li wali Allah Ta'ala. Dan siapa memusuhi wali Allah gitu, faqad, maka sungguh adzantuhu, aku memaklumatkan ya atasnya bil harb, dengan peperangan. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Dan tidaklah melakukan taqarrub, amalan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada aku, 'abdi, hamba-ku, bisyai'in, dengan sesuatu amalan taqarrub, ahabbu ilayya, yang paling aku cintai, mimma iftaradtuhu alaih, mimma, daripada amalan yang iftaradtuhu alaih, amalan yang aku fardukan atasnya. Artinya amalan fardu yang wajib itu adalah amalan taqarrub yang paling besar pahalanya. Wa ma yazalu 'abdi, dan senantiasa hambaku, ya taqarrubu ilayya, bertaqarrub kepadaku, bin nawafili, dengan amalan-amalan nafilah, hatta uhibbahu, hingga akhirnya aku mencintainya. Al-haditha, ay akmilul haditha, sempurnakan sendiri haditsnya, atau al-hadithi ila akhiril hadith. Nah, sampai akhir hadith. Jadi potongan hadith aja ini sudah sampai pada yang diinginkan, yaitu wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hamba-ku bertaqarrub, yang melakukan amalan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada-Ku, kata Allah, dengan an-nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hingga ya akhirnya aku mencintainya. Nah, sini tampak keutamaan ya amalan tatawwu, salat tatawwu. Al-thani, yang kedua, al-hikmatu min masyru'iyatiha, hikmah disyariatkannya. Wa qad syara Allah subhanahu at-tatawwu'a rahmatan bi ibadihi. Ya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan tatawwu', amalan sunnah, rahmatan bi'ibadih, karena rahmatnya Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Faja'ala likulli fardin tatawwu'an min jinsihi. Faja'ala likulli fardin, maka Allah Ta'ala menjadikan untuk setiap amalan fardu tatawwu'an, amalan sunnah, min jinsihi, dari jenis yang sama. Tujuannya liyazdadal mu'minu imanan. Liyazdadal mu'minu imanan, agar seorang mukmin semakin bertambah keimanannya. Ya. Wa rif'atan fid darajati, dan agar semakin bertambah tinggi ya derajatnya. Rif'atan fid darajat, semakin tinggi ya dalam derajat-derajatnya. Bifi'li hadat tatawu'i, bifi'li hadat tatawu'i, dengan mengerjakan amalan sunnah ini, disamping mengerjakan amalan fardu, amalan wajib, ya juga mengerjakan amalan sunnah yang sejenis dengannya, sehingga semakin kuat imannya, semakin bertambah derajatnya. Walitakmula, naam, walitukmilal fara'idu, atau walitakmulal fara'idu, naam, ya, walitakmulal faraidu, walitakmulal faraidu, dan agar amalan-amalan fardu menjadi sempurna. Ya, menjadi sempurna. Wa, jadi amalan-amalan tatawu itu penyempurnanya begitu. Ya. Wa tajbura na wa tujbara yaumal qiyamah. Wa tujbara yaumal qiyamati bihadza tatawu. Wa tujbara, dan agar ditutupi kekurangannya. Wa tujbara yakni agar ditutupi kekurangan salat-salat fardu itu atau amalan-amalan fardu itu, salat-salat fardu dan yang lainnya. Ya. Yaumul qiyamah, di hari kiamat, bihadat tatawu, dengan amalan sunnah ini yang sejenis dengannya. Baik. Tadi itu apa? Penyempurna amalan fardu dan menutupi kekurangan amalan fardu dari kiamat. Fainal faraidu, karena sesungguhnya amalan-amalan fardu ya'tariha an-naqsu. Ya'tariha an-naqsu. Ya'tariha ya'ni yadkhuluha an-naqsu, dimasuki oleh kekurangan dalam pelaksanaannya. Ya. Ada kekurangan-kekurangan ya pada pelaksanaan amalan-amalan fardu sehingga kurang sempurna. Nah, kekurangan-kekurangan itu ditutupi dari kiamat dengan tatawu, disempurnakan dengan tatawu. Hakada. Kama fi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdul muslimu yawmal qiyamati as-salatu." Ya, inna awwala, sesungguhnya yang pertama kali, ma yuhasabu bihi al-'abdul muslimu, yang pertama kali dihisab, diperhitungkan, ya, amalannya dari seorang muslim, hamba muslim, yaumul qiyamah, di hari kiamat, as-salah, salat. Jadi amalan seorang muslim yang pertama kali dihisab, diperhitungkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat adalah salatnya. Fa in atammaha, apabila dia telah menyempurnakannya, ya, ya ini alhamdulillah, ya ini selesai. Jika dia sudah menyempurnakannya, cukup, karena sudah sempurna. Wa illa, dan jika tidak, jika dia tidak menyempurnakan salat fardunya, ada kekurangan-kekurangannya, qila, akan, jika tidak sempurna, dikatakan unduru, unduru, lihatlah, periksalah, ya, hallahu min tatawu', hallahu min tatawu'in, apakah dia memiliki amalan tatawu'? Fa'in kana lahu tatawu'un, apabila dia memiliki amalan tatawu' salat sunnah, ukmilatil faridatu min tatawu'ihi, ukmilatil faridatu min tatawu'ihi, ya, kekurangan amalan fardunya disempurnakan dari tatawu'nya. Thumma, kemudian yuf'alu bisairil a'malil mafruḍati, bisairil a'malil mafruḍati mithlu dhalik, kemudian dilakukan, yuf'alu dilakukan, ya, bisairil a'malil mafruḍati, terhadap amalan-amalan fardu lainnya selain salat, zakat, puasa dan yang lainnya, mithlu dhalik, semisal dengan itu. Ya, ini diperiksa juga, ya, puasanya, jika dia sudah menyempurnakan puasa Ramadannya, jika ada kekurangannya maka ditutupi dengan puasa sunnahnya, begitu pula zakatnya, jika ada kurangnya ditutupi dengan sedekah, wahakada, ya, begitu pula kekurangan pada haji dan umrohnya, ya, jadi ditutupi, disempurnakan dengan amalan yang sejenis yang disunnahkan. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini, hadis Abu Hurairah ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ya, disebutkan Hasyiah Abu Dawud dan Nasa'i Ibnu Majah. Naam, dinilai sahih oleh Al-Albani. Baik. Hadisnya sahih. Al-mas'alatu tsaniyatu fi aqsamiha. Masalah yang kedua fi aqsamiha tentang macam-macam salat tatawu. Salat tatawu ala nau'ain. Salat tatawu, salat sunnah terbagi, terklasifikasi menjadi dua jenis, dua macam. An-na'ul awal, jenis yang pertama. Salawatun mu'akkatatun bi'awqatin mu'ayyanatin. Salawatun mu'akkatatun bi'awqatin mu'ayyanatin. Salat-salat yang ditentukan waktunya dengan waktu-waktu tertentu. Jadi waktu pelaksanaannya ada ketentuannya. Di waktu-waktu tertentu. Watusamma bin nawafilil muqayyadati. Watusamma bin nawafilil muqayyadati. Dan dinamakan dengan an-nawafil al-muqayyadah. Disamakan, dinamakan dengan naam salat-salat nafilah. Ya. Tadi saya jelaskan nawafil jama' nafilah sama dengan tatawu sunnah. Naam. Dinamakan dengan an-nawafil al-muqayyadah. Yani salat-salat sunnah yang muqayyadah. Muqayyadah artinya apa? Terbatas. Ya, terbatas. Nah, terbatas waktu pelaksanaannya. Baik. Wa hadhihi minha ma huwa tabi'un lil faraidi. Wa hadhihi dan nawafil muqayyadah ini, jadi hafalkan istilahnya ya, nawafil muqayyadah. Naam. Nawafil muqayyadah ini minha diantaranya ma huwa tabi'un lil faraid. Ma huwa tabi'un lil faraid, diantaranya ada yang mengikut ya kepada salat-salat fardu. Kasunanir rawatibi seperti ya sunnah-sunnah rawatib. Apakah qabliyah sebelumnya ataukah ba'diyah setelahnya? Semoga Anda tahu nanti rinciannya. Wa minha, dan di antara nawafil al-muqayyadah, ma laisa bitabi'in. Ada yang tidak ya mengikut kepada salat fardu. Ya, ka salatil witri, seperti salat witir. Wa dhuha, salat dhuha. Wal kusuf, ya, salat kusuf. Tayyib. النوع الثاني جنس yang kedua صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة صلاة سنة غير مؤقتة yang tidak dibatasi waktunya بأوقات معينة dengan waktu-waktu tertentu ya وتسمى بالنوافل المطلقة bin nawafilil mutlaqati, dan dinamakan, diistilahkan nawafil mutlaqah. Naam. Tayyib. Salat-salat sunnah mutlaq. Naam, karena waktunya tidak dibatasi. Hanya saja sebagaimana akan datang nanti, ya terlarang di waktu-waktu terlarang. Tayyib. Wanna'ul awwalu. Jenis yang pertama. Jenis yang pertama apa? An-nawafilul muqayyadah. Ya. Anwa'un, ada beberapa macam ya, muta'addidatun. Anwa'un muta'addidatun, ya. Jenis yang pertama ini terdiri dari ya beberapa macam, ba'duha akadu min ba'din. Ba'duha, sebagiannya akadu, lebih kuat tingkat sunnahnya, min ba'din, daripada yang lainnya. Ya, jika lebih kuat tingkat sunnahnya berarti juga lebih besar pahalanya, kan begitu. Nah, wa akadu anwa'ihi dan yang paling kuat ya tingkat sunnahnya dari nawafil muqayyadah, ya, dari macam-macam nawafil muqayyadah, al-kusufu. Salat kusuf, salat gerhana, gerhana matahari atau gerhana bulan. Thumma al-witru, kemudian salat witir. Thumma salatul istisqa'i, kemudian salat minta hujan. Thumma salatul tarawihi, kemudian salat tarawih. Tayyib. Wa amma an-naw'u tsani, adapun jenis yang kedua. Fayushra'u fil laili kullih. Fayushra'u fil laili kullih. Maka disyariatkan ya pada malam hari ya di seluruh malam, di seluruh waktu malam gitu. Na'atsani apa? Na'atsani yaitu salat-salat sunnah mutlak. Fayushra'u maka disyariatkan fil laili kullihi di seluruh waktu malam. Jadi di waktu malam itu tidak ada waktu terlarang. Ya, mulai ya mulai setelah terbenam matahari sampai apa akhir malam terbit akhir malam apa terbit fajar shadiq. Nah, di waktu subuh. Nah, tidak ada waktu terlarang sama sekali di malam hari. Jadi fil laili kulli. Wa fin nahari dan di siang hari ma'ada awqatan nahi. Ma'ada awqatan nahi. Selain waktu-waktu terlarang. Jadi di siang hari ya dianjurkan disunnahkan memperbanyak tatawu seperti di malam hari sebanyak-banyaknya ya kecuali di siang hari ya terlarang di waktu-waktu yang terlarang mengerjakan sholat sunnah tatawu mutlak. Nah, dan waktu terlarang itu akan dijelaskan nanti. Nah, jadi sudah paham ya, di malam hari mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar shadiq waktu subuh itu waktu untuk tatawu' mutlak. Ya, termasuk antara adzan dan iqamah maghrib. Ya, antara adzan dan iqamah maghrib dianjurkan 2 rakaat. Nah, ini termasuk sholat sunnah mutlak karena dia bukan rawatib. Ya. Adapun di siang hari ya ada waktu-waktu tertentu yang terlarang, maka di situ berhenti melakukan tatawu mutlak di waktu terlarang itu. Baik. Selain itu diperbanyak tatawu mutlaknya. Nah, wa shalatul laili afdalu min shalatin nahari. Dan salat malam yakni tatawu mutlak di malam hari afdalu lebih utama min salatin nahar daripada salat tatawu di siang hari. Tayyib. Nah, jadi perbandingan ini untuk ya yang satu golongan. Jadi untuk golongan tatawu mutlak, untuk golongan tatawu mutlak salat sunnah mutlak, maka salat sunnah mutlak di malam hari lebih utama daripada salat sunnah mutlak di siang hari. Tayyib. Adapun salat sunnah muqayyadah itu jelas lebih utama daripada salat sunnah mutlak. Nah, dan untuk urutan ya afdaliyah tatawu nawafil ya muqayyadah sudah kita lewati. Ya. Naam. Yang dianggap oleh para mu'alif lebih paling kuat adalah kusuf. Nah, bahkan akan datang nanti penjelasan. Bahkan kusuf itu ada khilaf sampai ada yang mewajibkan. Nah, sampai ada yang mewajibkan. Baik, ini sekilas. Nah, al-mas'alatu tsalitsatu. Masalah yang ketiga, ma tusannu lahul jama'atu min shalatit tatawwu'. Ma tusannu lahul jama'atu min shalatit tatawwu'. Ya, apa saja yang disunnahkan dikerjakan secara berjamaah yang tadi dari imam dan makmum min shalatit tatawwu', dari salat tatawwu'. Nah, Tusannu salatul jama'ati disunnahkan mengerjakan salat secara berjamaah tadi dari imam dan makmum ya li tarawih, untuk salat sunnah tarawih ya salat tarawih di bulan Ramadan. Wal istisqa'i, salat minta hujan. Wal kusuf, dan salat gerhana. Ya. disunahkan secara berjamaah, meskipun bisa dan sah dikerjakan sendiri-sendiri, tetapi memang ada anjuran, ya, anjuran, ya, rekan itu dikatakan disunahkan. Nah, ya, anjuran dalam bentuk amalan Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakannya secara berjamaah. Tayyib. Adapun selain ini, ya, tidak disunnahkan secara berjamaah. Selain yang disebutkan, selain tarawih, berarti salat tahajud, ya, di luar Ramadan. Nah, ya, witir. Tayyib. Dan seterusnya, selain tiga ini tidak disunnahkan berjamaah. Nah, tetapi jika seseorang kadang-kadang, ya, kadang-kadang, ya, mengerjakannya secara berjamaah, tidak mengapa. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, pernah sholat tahajud berjamaah dengan sebagian sahabat. Nah, pernah bersama Ibnu Abbas, pernah bersama Ibnu Mas'ud. Baik. Ya. Jadi, tetapi bukan dalam bentuk diacarakan untuk berjamaah bersama, ya, dan dirutinkan, tidak. Nah, Allah takdirkan sedang sama-sama ada di suatu tempat, kemudian, ya, salah satunya mengerjakan tahajud misalkan, kemudian lainnya ikut bermakmum, ya, seperti yang dilakukan Ibnu Abbas, melihat Nabi bangun tahajud, Ibnu Abbas juga ikut bangun kemudian bermakmum di sampingnya, begitu, ya. Tayyib. Al-mas'alatul rabi'ah, itu masalah yang keempat, fi adadi rawatib, tentang jumlah salat sunnah rawatib. Wa rawatibu jam'u ratibatin. Rawatib adalah jamak dari ratibah. Apa makna ratibah? Wa hiya ad-da'imatul mustamirratu, yaitu yang ad-da'imah, ya, terus, ad-da'imatul mustamirratu, ya, terus menerus, continue. Nah, continue, terus menerus. Wa hiya at-tabi'atu lil fara'id, dan itu adalah yang mengikuti salat-salat fardu. Wa fa'idatu hadhihi ar-rawatibi, fa'idah, manfaat hadhihi ar-rawatib, salat sunnah rawatib ini, annaha, bahwa sesungguhnya rawatib ini tajburu al-khalal wal-naqsa, tajburu al-khalal wal-naqsa, manutupi al-khalal, ya, dan an-naqs, yaitu kekurangan, ya, menutupi kekurangan, alladhi yaqa'u fil fara'id, yang terjadi pada penunaian salat fardu. Kama madha bayanuhu, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Ya, oleh karena itu upayakan dijaga rawatib ini. Ya, kita menyadari sepenuhnya, ya, bahwa dalam menunaikan salat fardu kita terlalu banyak kekurangannya, bukan sedikit kekurangannya, tapi terlalu banyak. Nah, kita sangat membutuhkan, ya, penutup penyempurna dari rawatib kita. Nah, barakallahu fikum. Wa adadu rawatibi 10 rakaat, jumlah salat sunnah rawatib ada 10 rakaat. Menurut para muallif di sini hanya 10 rakaat. Menurut mereka hanya 10 rakaat, bukan 12. Ya. Wa hiya al-madhkuratu fi hadits Ibnu Umar. Dan 10 rakaat itu yang disebutkan pada hadits Ibnu Umar. Hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri, aku menghafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, rak'ataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'da adh-dhuhri, 2 rakaat setelah zuhur, wa rak'ataini ba'da al-maghribi, dua rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya'i, dua rakaat setelah isya, wa raka'ataini qoblal ghadati, dan dua rakaat sebelum sholat subuh. Kanat sa'atan, adalah waktu sholat subuh, ya, la adkhulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, la adkhulu, aku tidak masuk. Jadi kanat sa'atan, yakni kanat al-ghadatu sa'atan, adalah yakni salat subuh, waktu salat subuh itu adalah waktu yang, waktu salat subuh itu adalah waktu yang la adkhulu, aku tidak masuk ala nabi, kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, di waktu itu. Yang Ibnu Umar ingin menjelaskan dari mana beliau tahu kok nabi menjaga dua rakaat sebelum salat subuh, padahal itu adalah waktu yang biasanya beliau tidak masuk. Kanat sa'atan la adkhulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu adalah waktu yang biasanya saya tidak masuk kepada nabi. Jadi dari mana beliau tahu? Fahaddathatni Hafsatu. Fahaddathatni Hafsatu. Maka ya, yang Hafsah yang memberitakan kepada aku. Hafsah yang memberitakan kepada aku annahu, bahwa sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam, kana idza tala' al-fajru, kebiasaan beliau idza tala' al-fajru, apabila telah terbit fajar, wa adzana al-muadzinu, dan muadzin telah menyerukan adzan, yaitu Bilal atau Ibnu Maktum. Muadzin subuhnya siapa? Ibnu Maktum muadzin subuhnya ya. Ya kan? Nah, Bilal muadzin sebelum subuh, muadzin pertama. Nah, al-muhim, apabila sudah adzan subuh, maksudnya di sini shalla rak'ataini, beliau sholat dua rakaat, yakni rotiba qabliyah, sebelum subuh. Jadi itu waktu yang beliau tidak masuk kepada nabi. Jadi dia beliau tidak lihat, tapi diberitahu oleh saudarinya, siapa? Hafsah bintu Umar, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis muttafaq alaih. Wa yataakkadu lil muslimi, jadi berapa semua jumlahnya itu? Dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, 4. Dua rakaat setelah maghrib, 6. Dua rakaat setelah isya, 8. Dua rakaat sebelum subuh, berarti 10. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh mereka, hadis Ibnu Umar, sehingga menetapkan rawatib hanya 10 rakaat. Wa yataakkadu lil muslimi, dan kuat ya hukumnya bagi seorang muslim, an yuhafidha ala thintai asyarata rak'atan, untuk muhafadah, untuk menekuni pelaksanaan thintai asyarata rak'atan, 12 rakaat. Padahal rawatibnya 10 rakaat, tetapi kuat anjurannya untuk menjaga 12 rakaat, berarti ada tambahan 2 selain 10 rakaat rawatib. Gitu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin." Tidaklah salah seorang dari hamba yang muslim, yusalli lillahi ta'ala, dia salat karena Allah ta'ala, ikhlas, fi kulli yawmin, dalam setiap hari, thintai asyrata rak'atan, 12 rakaat, illa kecuali banallahu lahu baitan, Allah bangunkan untuknya sebuah rumah, istana, fi ya, di au, yakni ada au atau, yakni ada lafaz lain ya, illa bunya lahu baitun. Jadi ada kemungkinan Nabi mengatakan illa bana lahu, banallahu lahu baitan, atau illa bunya lahu baitun. Nah, maknanya sama, hanya saja yang kedua mughayyir shighah. Illa bunya lahu baitun, kecuali dibangunkan untuknya rumah. istana, fil jannah dalam al jannah, ya, rumah, sebuah rumah dalam jannah, luar biasa, berarti masuk jannah dong kalau begitu. Kalau disiapkan rumah dalam jannah berarti dia masuk jannah, masuk ke rumah itu, istana itu. Nah, jangan tanyakan sudah bagaimana ya indahnya, bagusnya, nikmatnya rumah dalam jannah. Baik, rawahu Muslim, hadis ini ya diriwayatkan oleh Muslim. Apa 12 rakaat itu yang diperintahkan ditekuni, ya, janjinya apa? Janji Allah Ta'ala kan disiapkan rumah untuknya dalam surga. Wahiyal ashrul madhkuratu sabiqan, yaitu 10 rakaat yang telah disebutkan ya sebelumnya, yang telah lewat sabiqan, yaitu pada hadis siapa? Hadis Ibni Umar. Nah, 10 rakaat yang disebutkan pada hadis Ibni Umar, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Naam. Jadi 2 rakaat lagi yang mana? Illa annahu yakunu qabla dhuhri 4 rakaat. Hanya saja ya, sebelum zuhur ada 4 rakaat. Ada 4 rakaat. Jadi selain 2 rakaat yang disebutkan pada hadis Ibnu Umar, ada tambahan 2 rakaat lagi selainnya sebelum zuhur. Nah, jadi totalnya sebelum zuhur 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Hah? Faqad zada Tirmidzi, maka sungguh Tirmidzi telah menambahkan fi riwayati hadithi Ummi Habibah al-Madi, pada periwayatan hadith Ummi Habibah yang telah lewat. Nah, hadith Ummi Habibah itu tadi ya, ma min abdil muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin istinta asyata rakaat illa banallahu lahu baitan fil jannah. Dengan dihasya disebutkan rawi Muslim hadith Ummi Habibah nomor 2 itu diriwayatkan oleh Muslim dari hadith Ummi Habibah. Nah, kemudian di sini dikatakan faqad zada at-Tirmidzi fi riwayati hadith Ummi Habibah al-Madi, at-Tirmidzi menambahkan pada riwayat hadith Ummi Habibah yang telah lewat, dan di atas itu riwayat Muslim, at-Tirmidzi meriwayatkan dengan tambahan. Ya, tambahan at-Tirmidzi ini menguraikan apa saja 12 rakaat yang dianjurkan untuk ditekuni setiap hari dan malam itu agar ya bisa dapat rumah dalam surga, yaitu 4 qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'da, 2 rakaat setelahnya, wa rak'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'da al-isya'i, 2 rakaat setelah isya, wa rak'ataini qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat fajar, salat subuh. Naam. Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini sahih. At-Tirmidzi yang mengeluarkannya mengatakan hasan sahih, dan Al-Albani menilainya sahih. Baik, walima thabata fi sahihi, dan juga dari yang kedua berdasarkan yang apa yang telah tetap fi sahih, hadis yang telah tetap dalam as-sahih. As-sahih, sahih apa yang dimaksud? Di hasyiah disebutkan ini sahih, ini kira-kira al-Bukhari, akhraj al-Bukhari. Jadi as-sahih yang dimaksud adalah sahih al-Bukhari. Min hadithi Aisyah, dari hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, bahwa beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yad'u 4 qabla adh-dhuhri. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya la yad'u 4. Beliau biasanya tidak melalaikan, ya, tidak melalaikan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, alhasil ya, dari dalil-dalil yang ada ya, maka pendapat yang lain mengatakan bahwa rawatib ada 12 rakaat, yakni ada 2 rakaat lainnya sebelum duhur yang tidak dihafalkan oleh Ibnu Umar, tetapi dihafalkan oleh Aisyah pada hadis ini. Karena Nabi SAW la yad'u 4 qabla adh-dhuhr. Ya. Tayyib. Jadi kesimpulannya, ya, ada dua pendapat yang terkuat. Pendapat yang mengatakan rawatib itu hanya 10 berdasarkan hadis Ibnu Umar. Pendapat yang kedua, rawatib itu ada 12 berdasarkan hadis Aisyah. Nah, dan sesuai dengan anjuran pada hadis Ummi Habibah, maka itu lebih kuat, 12 rakaat. Rawatib itu 12 rakaat. Nah, karena yang diperintahkan ditekuni, dijaga, ada 12 rakaat. Tayyib. Wallahu a'lam. Wa akadu hadhihi rawatibi dan yang paling kuat tingkat sunnahnya, ya, yang paling utama dari rawatib ini, rakaat al-fajri 2 rakaat sebelum salat fajar. Wahuma, keduanya adalah sunnatul fajri al-qabliyah, salat sunnah subuh, salat sunnah fajar al-qabliyah sebelum salat subuh. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Rakaat al-fajri 2 rakaat sebelum salat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Diriwayatkan oleh Muslim. Subhanallah. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik. Waliqauli Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dalam berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an hataini rak'ataini, tentang 2 rakaat qabliyah subuh ini, walam yakun yada'uhuma abadan, walam yakun, tidak pernah, kata Aisyah, yada'uhuma, Nabi meninggalkan keduanya, 2 rakaat itu, abadan, selamanya, sama sekali tidak pernah. Ya. Meskipun dalam safar. Dan ini diantara kekhususan 2 rakaat qabliyah sebelum sholat subuh, perbedaannya dengan rawatib yang lainnya, meskipun dalam safar tetap dikerjakan. Nabi tidak pernah meninggalkannya, meskipun dalam safar tetap dikerjakan. Adapun rawatib yang lainnya, Nabi tidak kerjakan dalam safar. Rawatib yang lainnya gugur dalam safar. Adapun 2 rakaat sebelum subuh tetap. Saya faham ini? Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallah.